Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentaah buku Sa'ah untuk Al-Sa'id Al-Mubidah dan Hayat Sa'idah karya Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan baca catatan kaki berkaitan dengan sebab terpenting untuk mewujudkan hidup bahagia, yaitu al-iman dan al-amal shalih, iman dan amal shalih. Ya, ada kata-kata usul maknanya adalah asas, dan asas maknanya adalah dasar atau pondasi bangunan, atau mubtada' kulli syai' atau awal bagi segala sesuatu. Sedangkan iman adalah secara bahasa adalah at-tasdiq mutlaqan, atau al-iman adalah at-tasdiq mutlaqan natibul kufri fadilatul fa'iqatu tabi'ati biha tu'minu iman sabitan dimulima Allah, percaya secara yang sempurna dan kebalikan dari kekafiran. Fadilatul fa'iqatu tabi'ah, satu keunggulan yang melebihi satu hal yang normal, pihak dengannya hendak beriman dengan keimanan yang kokoh terhadap segala sesuatu yang Allah wahyukan. Dalam bahasa Arab, iman artinya adalah tasdir, adalah percaya. Sedangkan secara istilah atau tepatnya secara syariat, iman adalah percaya dengan hati, kemudian ikrar dengan lisan, wal amalu bil jawarih, dan beramal dengan menggunakan anggota badan. Dan berkaitan dengan masalah iman, Nabi mendefinisikan iman dengan enam rukun iman. Dan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizan linnasi. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari beliau menampakkan diri linnasi di hadapan para sahabatnya. Beliau duduk bersama para sahabat, lalu datanglah seorang dan bertanya, ya Rasulullah, man imanmu? Ya Rasulullah, apa itu iman? Kemudian Nabi definisikan iman dengan arkanul iman. Iman adalah engkau beriman pada Allah, malaikat, para rasul, dan perjumpaan dengannya, dan engkau beriman dengan hari akhir. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Rasulullah, apa itu Islam? Dan Nabi definisikan Islam dengan arkanul Islam. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu apapun, menegakkan salat, membayar zakat yang fardu, yaitu zakatul mal, dan berpuasa Ramadan. Kemudian orang tersebut bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al-ihsan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ihsan adalah engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa idza takun tarahu fa innahu yaraka, jika engkau tidak melihat Allah maka sungguh dia melihatmu. Dan orang tersebut bertanya, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapankah kiamat itu terjadi? Saat dalam bahasa Arab maknanya bisa satu jam dan bisa sesaat. Dan kiamat itu disebut saat karena dia datangnya tiba-tiba. Sesaat ternyata sudah hancur semua. Sesaat saja kemudian semuanya sudah hancur. Dan kematian juga disebut dengan kiamat kecil karena dia datangnya tiba-tiba, tidak ada orang yang sempat untuk bersiap-siap untuk menjumpainya. Kalau memasukkan Nabi Allah meminasail, maka yang ditanya, namakan Nabi menjawab, tidak ada yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Akan tapi akan aku ceritakan kepadamu tentang tanda-tandanya. Idza waladat al-mar'atu wabataha fadzaka min asyratiha. Jika perempuan itu melahirkan tuannya, pada kami nasrotiha, maka itu adalah di antara tanda kiamat. Faidakan hufatul uratu ru'asan nasi fadaka min asratiha. Jika orang yang dulunya adalah tidak beralas kaki dan telanjang karena apa-apa, karena tidak punya apa-apa, tiba-tiba dia telah berubah menjadi pemimpin manusia. Fadaka min asratiha, maka itu diantara tanda dia. Fi khamsin la ya'lamuhunna illallah, dan ada lima, dan kiamat itu di antara lima perkara yang tidak ada yang tahu kapankah, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi membacakan firman Allah di akhir surat akhir surat Luqman, innallaha yudafi Musa wa yunasiru Isa wa ya'lamu ma fi al-arham. Ya Allah Subhanahu wa taala lain mengetahui kapan kiamat terjadi, dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim dan seterusnya. Semacam fawat dulu, maka kemudian orang tersebut pergi. Fakal Nabi mengatakan kepada para sahabat, qadu alayya, kejar orang tersebut dan kembalikan dia ke sini. Fa'akhadu liyaruddu, maka mulai para sahabat kemudian berlarian berusaha untuk mengejar orang tadi. Falam yarau syai'an, namun mereka tidak melihat apa-apa. Tidak melihat apapun. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan setelah para sahabat kembali, hadza Jibrilu ja'a liyu'aliman nasa dinahum. Ini adalah Jibril yang dia datang untuk mengajari manusia tentang perkara agama. Diatkan oleh Al-Bukhari. Ini versi versi Abu Hurairah dari jalur sahabat Abu Hurairah. Redaksinya adalah sebagaimana yang tadi kita baca, dan tentu kita ketahui ada redaksi yang berbeda, ada redaksi yang lain. Dan di antara manfaat perbedaan redaksi antara satu dengan yang lain, di antara manfaatnya adalah menjadi tafsir untuk sebagian lafaz yang berbeda. Maka misalnya faedah ini kita lihat dari pengertian Islam. Di sini di versi dari riwayat Abu Hurairah, Islam boleh definisikan dengan Nabi katakan, engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini, sedangkan dalam versi Arba'in yang merupakan versinya Umar, maka Islam didefinisikan dengan ikrar syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka jika kita hubungkan redaksi Umar dan redaksinya Abu Hurairah, maka kita akan jumpai di sini tafsir tentang dua kalimat syahadat. Bahasanya dua kali ikrar, dua kalimat syahadat yang disampaikan dalam hadis Umar itu maknanya bukan hanya sekedar ikrar. Maknanya bukan hanya sekedar ucapan lisan membaca dua kalimat syahadat, namun yang dimaksudkan adalah anta'budallaha wala tusyrika bihi syai'a. Tidak hanya sekedar ucapan lisan, namun harus menjadi amal yang nyata, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang lain. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah sebab hidup bahagia adalah amal saleh, maka di sini dikutip perkataan Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan, daqa bi amrun, aku sempit hatiku karena satu hal. Aujaba ghamman laziman daiman, yang masalah tersebut membuat dadaku sesak sehingga menyebabkan aku susah. Yang ini susah yang laziman, terus menyertai diriku daiman dan bersifat terus menerus. Wa akhadtu uballighu fil fikri wal khalasi min hadhil humumi, maka aku dan betul-betul memeras pikiran secara sungguh-sungguh untuk berfikir bagaimanakah bisa khalas, bisa terbebas dari kesusahan ini. Bikulli hilatin, dengan segala upaya, wa bikulli wajhin, dan dengan segala dari segala arah, dari segala sisi. Maka kemudian beliau betul-betul memeras pikirannya untuk bagaimanakah terbebas dari galau yang sedang beliau alami karena satu masalah yang menyesakkan dada beliau. Maka setelah berpikir keras, akhirnya beliau berkesimpulan. Fama ra'aitu tariqan lil khalasi, ternyata aku tidak menjumpai jalan untuk bebas. Fa aradat li hadhil ayatu, maka terlintaslah dalam pikiranku pada saat itu setelah putus asa untuk mendapatkan solusi, terlintaslah dalam pikiranku firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan badannya jalan keluar dari masalahnya. Fa'alimtu anna taqwa sababun lil faraji min kulli hammin, maka aku pun kemudian menyadari bahwasanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab lil faraj, datangnya al faraj. Faraj itu adalah kabar gembira, kemudahan setelah mendapatkan kesusahan. Min kulli hammin, dari segala hal yang menyusahkan. Famakana illa an hamamtu bitahqiqi taqwa fawajatul makhraja, maka tidaklah tak lama setelah itu, famakana illa an hamamtu bitahqiqi taqwa, ya, maka lalu aku dan bertekad untuk betul-betul bertakwa, mewujudkan takwa, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Fawajatul makhraja, maka kemudian ku jumpai solusi dari kegalauan yang ku alami. Kemudian beliau pun berpesan, maka tidaklah sepatutnya bagi makhluk untuk bertawakal atau mencari usaha atau berpikir keras kecuali dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya. Fa inna dzalika sababun li fathi kulli murtaja. Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab terbukanya segala hal yang diharapkan. Terbukanya jalan yang lapang untuk mewujudkan apa yang diharapkan. Thumma a'jabahu ayyakuna min haythu la yuqaddiruhu al-mutafakkiru al-muhtalu al-mudabbir. Kemudian akan mengherankannya ternyata terbukanya solusi dan jalan keluar dan segala harapan tadi min haitsu, dari sisi yang la yuqaddirhu, tidak diperkirakan oleh si orang yang berpikir, al-muhtal, si orang yang berusaha, al-mudabbir, si orang yang melakukan pengaturan untuk urusannya. Diatur-atur mau begini mau begitu, dia harapkan akan datang kemudahan dari sisi ini dan sisi itu dengan cara begini dan begitu, ternyata datang dari sisi yang tidak dia sangka. Kama qala azza wa jal, sebagaimana firman Allah azza wa jal, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya rizkinya dari arah yang tidak dia sangka. Thumma 'alal muttaqi ay ya'lama, kemudian hendaknya orang yang bertakwa itu menyadari bahasanya Allah azza wajalla itu akan mencukupinya sehingga dia tidaklah dia gantungkan hatinya dengan usaha. Faqad qala Allah azza wajalla, karena Allah azza wajalla berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupinya. Maka di antara sebab kenapa orang itu tidak tercukupi, di antara sebab kenapa satu negara itu mengalami kelaparan dan seterusnya dan semisal itu adalah kurang bertakwanya penduduknya, kurang tawakalnya penduduknya kepada Allah azza wajalla. Karena wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Kemudian disampaikan oleh Syaikh Sa'di di Matan, maka orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, maka iman yang benar itu akan membuahkan amal saleh dan muslih, amal yang baik dan memperbaiki hati, memperbaiki akhlak, memperbaiki dunia dan memperbaiki akhirat. Kemudian di catatan kaki dikatakan perbedaan antara amal soleh dan muslih. Maka amal yang soleh bi anal awal, maka amal yang pertama, amal yang soleh itu baiknya pada dirinya. Adapun muslih, maka kebaikannya itu melebar, muta'addin, melebar kepada yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin. Tidaklah Allah membinasakan dan menghancurkan satu kampung dan satu negeri bidzulmin karena kezaliman, karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Wa ahluha muslihun, manakala penduduknya adalah orang-orang yang muslih, memperbaiki. Maka manakala penduduknya itu muslih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menimpakan adab kepada negeri tersebut. Dan yang dimaksud dengan muslih di sini adalah dakwah. Yang dimaksudkan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka selama penduduknya itu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka meskipun ada kezaliman, meskipun ada kemaksiatan, namun ada usaha untuk melakukan perbaikan dan perbaikan, maka dakwah ini menjadi sebab, menjadi tameng mencegah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bainama qad tahlaku wa fiha salihun, meskipun boleh jadi ada satu desa, satu negeri yang binasa, yang hancur, wa fiha salihun, manakala isinya cuma orang-orang yang salah, yang memikirkan dirinya sendiri. Dari Ummu Habibah, yang nama aslinya adalah Ramlah binti Abi Sufyan, putri dari Abu Sufyan, dan Ummu Habibah ini adalah salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Zainab binti Jahsin, yang juga merupakan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radallahu anhunna, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakhala alaiha, pada satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Zainab binti Jahsin fazian, dalam keadaan ketakutan. Yaqul, Nabi sambil mengatakan la ilaha illallah. Wa ilal arab min syarin qad qataraba. Celakalah orang-orang Arab dengan keburukan yang hampir saja mendekati mereka. Futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj misluha, mislu hadhihi. Maka pada hari ini telah terbuka dari temboknya Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Wa halaqa, kemudian beliau membuat lingkaran dengan jarinya, yaitu jempolnya, wallati taliha, dan jari di dekatnya jempol, yaitu jari telunjuk tentunya. Maka Zainab binti Jahsin bertanya kepada suaminya, ya Rasulullah, anahlaku wa fina salihun, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan masih banyak orang-orang yang saleh? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, idza kathra al-khubathu, ya, jika banyak al-khubath, jika banyak kotor, jika yang kotor itu dominan. Kotor di sini mencakup dua hal, amal yang khubath, amal yang kotor, dan orang yang khubath dan orang yang kotor. Maka Nabi katakan, iya, jika perbuatan yang jelek dan orang jelek itu banyak. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kenapa demikian? Karena yang ada adalah as-salihun, orang-orang yang salah, yang hanya memikirkan dirinya pribadi. Sehingga tidaklah bertentangan dengan surat Hud ayat yang ke-117. Karena surat Hud ayat 17 membicarakan tentang adanya muslihun. Adanya muslihun. Sedangkan hadis bicara adanya orang-orang yang saleh namun tidak muslih, yang hanya memikirkan dirinya, baiknya dirinya, berilmu, yang penting dirinya baik, berilmu, mengamalkan sunnah dan seterusnya, namun tidak punya kepedulian dengan orang lain. Ya, di antara pelajaran dari hadis ini, bahasanya di antara zikir yang bisa masyru', yang disyariatkan ketika untuk kemudian merespon tentang hal yang jelek dan hal yang buruk, hal yang mengherankan, adalah ucapan la ilaha illallah. Ya, Nabi katakan la ilaha illallah wa ilun lil Arab min syarin qad iqtaraba. Maka iman yang benar Nabi disampaikan oleh penulis di matan itu akan menghasilkan amal. Amalnya adalah amal yang saleh namun juga amal yang muslih. Dan amal tersebut adalah amal yang memperbaiki, yang dimaksudkan adalah memperbaiki hati, memperbaiki akhlak, dan inti dan tentu amal soleh tersebut juga memperbaiki urusan dunia, karena amal soleh adalah sebab kebahagiaan, sebab datangnya solusi, datangnya kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga amal soleh yang diantara bentuknya adalah dakwah ilallah adalah sebab baiknya urusan dunia, karena amal tersebut, karena dakwah ilallah, karena dakwah itu menjadi tameng untuk datangnya azab Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini berarti memperbaiki urusan dunia, demikian juga memperbaiki urusan akhirat. Maka orang yang beriman dengan iman yang benar, mereka memiliki usulun wa asasun, mereka memiliki pondasi dan asas yang dengannya mereka, dengan pondasi tersebut mereka menyikapi semua yang datang kepada mereka berupa sebab-sebab kebahagiaan dan kesenangan dan sebab-sebab galau dan susah dan sedih. Dan mereka menyikapi hal-hal yang menyenangkan dan membahagiakan dengan menerimanya dan mensyukurinya dan menggunakannya dalam hal-hal yang bermanfaat. Maka orang yang beriman, kata beliau, kata penulis, ketika mereka mendapatkan hal yang menyenangkan, maka mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menggunakannya dalam hal yang manfaat. Kemudian di catatan kaki dikatakan, namun tidak perbuatan ini tidaklah mampu dilakukan kecuali oleh sejumlah orang yang Allah berikan kepada mereka al-hilm, sikap tenang, tidak tergesa-gesa. Sebagaimana sikap atau sifat hilm ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada seorang sahabat bernama As-Sajji Abdul Qais. Ketika Nabi SAW memuji sahabat ini dengan mengatakan, ada pada dirimu dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah memiliki sifat mencintai, dan di antara hal yang Allah cintai adalah sifat yang ada pada manusia. Di samping Allah mencintai amal dan perbuatan dan aktivitas yang dilakukan oleh manusia, maka Allah juga mencintai karakter yang ada pada sebagian manusia. Al-hilmu wal-anatu, sikap tenang wal-ana, dan sikap tenang dalam artian tidak tergesa-gesa. Al-hilm tenang dalam artian tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Al-anah tenang dalam artian tidak tergesa-gesa. Maka dua sifat ini adalah dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya di antara sebab hilm adalah anah. Di antara sebab orang itu tidak mudah marah karena dia tidak tergesa-gesa untuk membuat keputusan, tidak tergesa-gesa dalam berbicara, tidak tergesa-gesa dalam bertindak. Maka orang yang punya karakter demikian semuanya dipikir matang-matang terlebih dahulu, dipikir dari segala sisi terlebih dahulu, maka tentu dia akan orang yang memiliki sifat hilm. Namun orang yang tergesa-gesa, yang tidak mau memikirkan apa yang akan dilakukan dan apa yang diucapkan, ya, maka dia akan mudah untuk emosi. Ya, hadis ini diriatkan oleh Muslim. Kemudian fima aghlaba an-nasa bihadzal 'asr, satu perkara yang dominan pada banyak orang di masa ini, sahaqathum yang membinasakan mereka, maka perkara yang paling dominan yang menyebabkan manusia itu binasa di zaman ini, kata penulis, adalah al-ajalah was-sur'ah. Adalah ketergesaan dan al-ajalah tergesa-gesa, was-sur'ah dan tergesa-gesa. Fil alamin nami ila ghairi hatfin. Demikian juga yang terjadi di dunia berkembang, di negara-negara berkembang, ila ghairi atfin, ya, dan mengantarkan ila ghairi hatfin tanpa tujuan yang jelas, tanpa target-target yang jelas. Maka yang perkara yang paling banyak membinasakan dan menyusahkan banyak orang, kata penulis, adalah karena tidak memiliki dua sifat yang Nabi puji di atas. Kemudian orang yang beriman dengan betul-betul beriman, maka mereka akan menyikapi hal-hal yang menyenangkan dengan bersyukur. Tentang masalah syukur di catatan kaki selanjutnya, ana maqama syukri, bahasanya sifat bersyukur, azimun, adalah satu hal yang berat, asiyun, satu hal yang sulit, ala nafsi, sangat sulit untuk bisa diwujudkan oleh jiwa manusia. Li'ana syukra ya'ti ba'dan ni'mah, karena kewajiban bersyukur itu datang setelah orang itu mendapatkan nikmat. Dan ketika orang itu mendapatkan nikmat, ghaliban ma, seringkali yakunul insan ya'isu nashwatal intisar. Maka seringkali ketika orang itu mendapatkan kenikmatan, maka dia ya'is, hidup dengan nashwah, dengan kesombongan, intisar karena menang, waladah karena mendapatkan kenikmatan. Yang senang yang berlebihan itulah yang dirasakan oleh orang yang mendapatkan nikmat, euforia kata bahasa lainnya. Hal semacam ini qad yuhdis lahu, seringkali memujudkan, menghasilkan annisyan, lupa. Watanasi, atau pura-pura lupa kalau itu adalah anugerah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nukran, bahkan kemudian mengingkari. Kalau ingkar, kalau itu adalah semata-mata kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka umumnya orang kalau mendapatkan nikmat, maka dia nashwah, punya kesombongan, punya kebanggaan. Yang kebanggaan ini kemudian menyebabkan lupa, atau orang itu pura-pura lupa. Bahasanya ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan lebih parah lagi adalah mengingkari nikmat sebagai nikmat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa idza rakibu fil fulki da'a Allah mukhlishina lahu din, tatkala mereka di atas perahu mereka berdoa kepada Allah, hanya memurnikan doa hanya untuk Allah, falamma najam ilal bari, maka tatkala Allah selamatkan mereka sehingga mereka sampai ke daratan, idahum yusyrikun, maka tiba-tiba mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu ketika mendapatkan nikmat, selamat, seringkali lupa atau pura-pura lupa. Karena mereka lupa bahasanya Allah lah yang menyelamatkan, Allah lah yang menyelamatkan. Maka akhirnya kemudian mereka bisa menduakan Allah dengan yang lain. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, kalla innal insana la yatgha, sungguh normalnya manusia itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Kapan manusia itu menjadi orang yang melampaui batas? Ar'ahu starna, ketika dia melihat dirinya adalah orang yang tidak membutuhkan yang lain. Ketika dia merasa dirinya kaya, dan ketika dia merasa tidak perlu orang lain dan dibutuhkan oleh orang lain, nah, orang itu sombong. Orang itu melampaui batas. Dan kalau kemudian para majikan itu ingat kalau dia itu butuh pembantu, maka dia tidak akan bertindak kejam kepada pembantu. Namun ketika dia merasa, saya punya duit, ya, kalau ini tidak mau kerja sama saya bisa cari yang lain, maka orang kemudian bersikap melampaui batas. Ayhina menyatakan minal mali wal quwwah, maka manusia ketika dia kokoh minal mali wal quwah, karena memiliki harta yang banyak dan kekuatan fisik yang hebat, maka dia merasa tidak membutuhkan maaf dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wabitali, oleh karena itu pada gilirannya menjadi kewajiban Anda untuk bersikap proporsional bil farah wal ibtihad, ketika gembira dan gembira. Maka sikap yang tepat adalah ketika kita gembira dan senang, bersikaplah biasa-biasa saja. Jangan terlalu berlebihan. Adif lidzalika, lebih-lebih lagi, fa inna syukral mun'im, bahasanya berterima kasih dengan yang memberi nikmat, itu akan hauman, itu akan menjadi pengantar, sayadhillu ladzatan ni'am, sehingga akan terus menerus kelezatan nikmat dan kelanggengan kegembiraan, ila abada madda mumkinin, akan bisa sejauh yang memungkinkan. Wabidha fa'idha, fa'in ja'alta minal istihad, minal ibtihad ibadatan, adat ila ibtihajin akhar, fi mutawaliyatin handasiyatin la muhalata. Maka beliau sampaikan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menyebabkan nikmat, lezatnya nikmat dan terus-menerusnya rasa gembira itu akan kemudian berkesinambungan sejauh mungkin. Wabidha dengan sebab itu, maka jika Anda jadikan minal ibtihad, dari kegembiraan tersebut ibadatan, Anda jadikan kegembiraan tersebut Anda ekspresikan dengan ibadah, maka adat, maka ibadah tersebut akan mengantarkan kepada kegembiraan yang lain. Dan demikian, mutawaliyah berturut-turut secara teknik, la muhalata, artinya berturut-turut yang terus-menerus, la muhalata, tidak boleh tidak. Dan qawamah, muqawamah, itu maknanya adalah melawan, semakna dengan koma ma'ahu aidot dahu, melawannya. Ya, kemudian sikap kembali ke atas, menyikapi musibah, maka orang yang beriman tadi menyikapi hal yang mengembirakan dengan bersyukur. Wa yatalaqawna al-makari, dan orang yang beriman menyikapi hal-hal yang menyusahkan dan madarat dan seterusnya, maka dia akan sikapi dengan bil muqawamah. Ketika ada masalah, maka dia akan sikapi dengan melakukan perlawanan untuk masalah-masalah yang mungkin untuk dilawan. Atau dibuat, diminimalisir hal-hal yang memang mungkin diminimalisir. Kemudian hal yang tidak bisa dilawan dan tidak bisa diminimalisir, maka as-sabrul jamil, maka mereka akan memberikan kesabaran yang indah. Ya, dan kesabaran yang indah adalah kesabaran yang la syakwa fihi, tidak ada mengadu kepada makhluk di dalamnya. Maka ada sabar yang indah di malaysa lahum min hubuddun, untuk perkara-perkara yang tidak boleh tidak harus mereka terima. Maka inilah sikap orang yang beriman ketika mendapatkan musibah, mendapatkan masalah. Jika mungkin untuk dilawan, dilawan. Jika tidak mungkin, namun mungkin untuk diminimalisir, maka diminimalisir. Jika dua-duanya tidak mungkin, maka disikapi dengan sabar, dengan sebutan sabar yang indah. Allah Ta'ala berfirman, wasbir wa masrubuka illa billah, bersabarlah dan engkau tidaklah bisa bersabar kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan tidak ada satupun yang lebih bersabar menghadapi gangguan yang dia dengar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Inna yushraku bihi wa ja'alu lahu walad, karena sebenarnya Allah itu disekutukan dan dikatakan kalau dia punya anak. Summa huwa, meskipun demikian, kepada orang yang mengatakan Allah punya anak, dan kepada orang yang menjadikan bagi Allah sekutu, wa yu'afihim, Allah tetap memberi mereka badan yang sehat. Wa yarzuquhum, dan tetap Allah berikan kepadanya limpahan rezeki. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Muslim dan Bukhari. Nampaknya redaksinya adalah redaksi Muslim. Ya, maka Nabi sampaikan bahasanya Allah itu ya ta'adza. Hadis ini dalil bahasanya Allah itu ya ta'adza. Ya, maka Allah itu ya ta'adza namun la ya tadarrar. Ya, bedakan dua hal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala itu ya ta'adza, merasa terganggu dengan ucapan makhluknya, dengan perbuatan makhluknya. Namun Allah itu la yatadarrar, tidak mendapatkan madarat dan kerugian karena ucapan buruk makhluknya dan perbuatan jelek makhluknya. Dalil kalau Allah Subhanahu wa taala itu ya ta'adza hadis ini. Ya, tidak ada satupun yang bersabar mendengar gangguan yang dia dengar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala dalam bersabar ketika mendengar gangguan yang dia dengar. Maka Nabi sampaikan bahasanya Allah ya ta'adza. Allah itu ya ta'adza, mendapatkan gangguan dari ucapan sebagian makhluknya yang mengatakan Allah itu punya anak. Namun Nabi sampaikan tidak ada yang bersabar melebihi Allah Subhanahu wa taala. Bukti kalau Allah yang paling bersabar, ini ada orang yang mencela Allah dengan mengatakan Allah punya anak, dan namun orangnya tetap Allah kasih sehat, Allah kasih duit, Allah kasih rezeki, masih bisa makan, masih bisa minum. Maka ini tentu kesabaran yang luar biasa. Seandainya bukan karena Allah itu bersabar dengan gangguan orang ini, ya, begitu dia mengatakan Allah punya anak, langsung sehatnya Allah cabut. Ini, langsung miskin saat itu juga. Nah, seandainya Allah tidak demikian besar kesabarannya terhadap gangguan makhluknya. Namun karena Allah itu memiliki kesabaran yang luar biasa terhadap gangguan makhluknya, maka makhluk yang menyakiti Allah dengan mengatakan Allah punya anak, punya sekutu, masih saja diberi badan yang sehat, masih saja diberi limpahan rezeki. Dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala setelah perang Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan sejumlah orang dalam masalah pemberian. Maka Nabi berikan kepada Aqra ibn Habis, pemimpin termasuk pemimpin orang-orang Arab Badui, 100 unta. Demikian juga Uyainah 100 ekor unta. Demikian juga sejumlah orang yang lain. Maka ada kemudian orang yang protes yaitu Dzul Khuwaisirah. Dia mengatakan ma uritu bihadzal qismati wajhullah. Ucapan yang menyakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, pembagian semacam ini bukanlah pembagian yang niatnya ikhlas karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini tuduhan menuduh niat orang. Menuduh niat. Maka Dzul Khuwaisirah menuduh niat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kritiknya bukan pada perbuatan, namun bahkan niatnya ini enggak ikhlas ini pembagiannya. Ada pilih kasih. Ya, maka di antara sifat khawarij. Ya, di antara sifat khawarij adalah sifat buruk khawarij dan sifat buruk Dzul Khuwaisirah. Cikal bakal khawarij adalah menuduh niat orang. Ya. Namun herannya ada sebagian orang yang anti khawarij namun tertular penyakitnya khawarij. Wah, kalau ngomong khawarij semangatnya luar biasa. Namun ketika namun ucapannya, perbuatannya, status Facebooknya, nah itu nuduh niat orang. Nah, oh ini niatnya tidak benar. Oh niatnya ini. Oh ini tidak ikhlas. Oh ini maksudnya itu pamer. Oh ini. Dia seakan-akan dia nuduh niat orang dan ini sifat buruk yang dimiliki oleh Dzul Khuwaisirah. Namun tak sedikit orang yang anti khawarij dan sangat luar biasa antinya khawarij, namun malah sangat terjangkiti penyakitnya khawarij. Maka ini menunjukkan bahasanya orang yang kuar-kuar anti kepada sesuatu itu belum tentu dia selamat dari sifat orang yang dia kuar-kuar anti dengannya. Ada orang kuar-kuar anti koruptor, ternyata dia juga koruptor meskipun dalam skala yang lebih kecil, kan? Nah, padahal dia kuar-kuar anti koruptor, bencinya dengan korupsi lukanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan ternyata dia sendiri juga melakukan melakukan tindakan korupsi yang mungkin untuk dia lakukan. Maka ketika orang itu kuar-kuar anti dengan sesuatu, itu tidak jaminan kalau dia itu selamat dari sifat orang yang dia bilang dan dia teriak-teriak kalau dia anti dengannya. Maka di antara sifat jelek khawarij yang tentu seorang muslim yang baik tidak akan berusaha untuk menghindarinya adalah menuduh niat orang, mempertanyakan niat orang, bahkan memastikan niat orang. Oh, ini tidak ikhlas. Dan pasti ini ma urida bihadil qismati wajhullah. Dengan bahasa tegas. Ya, dia tidak pakai bahasa tanya ini. Ya. Bahasa tegas, pembagian ini tidak karena wajah Allah, pembagian ini tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi berkomentar, fakultu, maka kemudian orang yang mendengar tadi mengatakan, akan kulaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilaporkan, Nabi merespon, rahimallahu Musa, semoga Allah menyayangi Musa. Qad udhiya bi aktsara min hadza, sesungguhnya Musa mendapatkan gangguan dari Bani Israel yang lebih hebat daripada hal ini. Fasobara, namun beliau bisa bersabar. Dan ada perkataan Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bisabri atrukna husnal aishi, gara-gara sabar kami mendapatkan kehidupan yang nyaman. Kalau orang itu kemudian memikirkan semua gangguan orang, itu dia akan stres sendiri. Karena mesti ada orang yang ganggu, ucapan nyelekit, ucapan. Kalau orang itu modelnya semua ucapan gangguan itu dipikirkan, gila sendiri. Maka orangnya itu gila sendiri. Dia akan hidupnya akan susah. Namun di antara sebab orang itu hidup bahagia, itu adalah cuek. Itu cuek, enggak usah dimasukkan dalam hati. Ada orang usil, ya biasalah, lagi kambuh usilnya, itu santai. Nah, coba kalau kemudian dipikirkan, ketika ada orang yang kemudian nyindir lewat status Facebook, kemudian dipikirkan sampai dalam hati, wah itu seharian enggak bisa makan itu. Wah, seharian enggak bisa makan. Wah, susah sendiri, depresi sendiri. Ya, maka di antara kiat hidup bahagia sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabar dengan usilan orang yang usil, ucapan orang yang mengganggu. Ya, sabar, sabar dalam pengertian enggak usah terlalu dipikirkan. Maka bisabri adrakna husnal aish. Dengan sabar kami mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang lapang. Namun jika orang itu memikirkan gangguan tetangganya, ucapan nyelekit temannya, ucapan miring sebelahnya, hidup susah. Namun hidup itu happy kalau ya yang perlu dipikirkan itu tidak semua hal perlu dipikirkan. Yang keterlaluan dipikirkan, yang kecil-kecil ya dianggap angin lalu saja. Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu gitu ya. Itu kiat hidup bahagia, itu kiat hidup bahagia. Namun kalau segala ucapan orang yang menyakitkan, kemudian komentar yang tidak sedap, itu semuanya dipikirkan, orang kan enggak akan mendapatkan husnul aish. Kama warada fil adab, sebagaimana ada dalam buku sastra, ada satu syair yang mengatakan, wala tahsib al majda tamron anta akiluhu lan tablugh al majda hatta tal aqal jamra. Janganlah engkau kira bahasanya kemuliaan itu adalah kurma yang engkau bisa memakannya. Engkau tidak akan mendapatkan kemuliaan sampai engkau menjilati bara api. Maka engkau tidak akan mendapatkan kemuliaan sampai engkau orang yang kemudian mendapatkan kesusahan dan bersabar atas kesusahan-kesusahan yang kau hadapi. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.